الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-12 dari surah Hud kata Allah Subhanahu wa taala, fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaik. Fala'allaka, boleh jadi engkau wahai Rasul meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepada engkau untuk disampaikan kepada umat, gara-gara ucapan mereka ini kepada engkau, tuntutan mereka kepada engkau. Baik. Sehingga dadamu sempit karenanya. Karena ucapan-ucapan buruk ini atau tuntutan-tuntutan ini ini membuat, barakallahu fikum, membuat hati itu sempit, barakallahu fikum, hati sakit. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, wa laqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui bahwa dadamu sempit wahai Rasul karena ucapan-ucapan mereka. Baik. Ucapan-ucapan itu bikin sesak, bikin sempit dada. Kalau ucapan-ucapan itu ucapan yang buruk, ucapan-ucapan jelek, mengejek, menghina, baik, menuduh macam-macam yang tidak benar adanya, menjadikan, barakallahu fikum, sakit hati, sempit dada. Kebalikannya, kata-kata baik, barakallahu fikum, ucapan-ucapan yang baik itu akan menjadikan dada lapang, hati senang. Dari kata-kata yang bagus yang kita ucapkan itu menjadikan orang senang dengannya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Katarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bi sadruk. Ay yaqulu laula unzila alaihi kanzun." Seandainya saja Nabi ini diturunkan kepadanya harta benda dari langit, supaya tidak perlu keluar masuk pasar, tidak perlu kerja, tidak perlu usaha ini usaha itu untuk cari makan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi bil aswaq. Laula unzila ilayka, laula unzila malakun fayakuna ma'ahu nadhir." أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Orang-orang kafir Quraisy pada saat mengatakan, baik, laula unzila ilaihi malakun, kenapa tidak diturunkan malaikat saja? Baik. Atau malaikat yang diturunkan untuk menemani Rasul ini supaya orang bisa menerimanya. Tahu-tahu langsung ada malaikat dari langit menyertai Rasul ini dalam berdakwah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fayakuna ma'ahu nadhira. Baik. Ini sudah dibantah oleh Allah Subhanahu dalam surah An-Nahl, seandainya pun malaikat yang diturunkan, karena manusia tidak mampu untuk melihat malaikat, barakallahu fikum, dalam posisi, barakallahu fikum, bentuk wujud aslinya, barakallahu fikum, Nabi kita saja melihat malaikat Jibril cuma dua kali dalam bentuk aslinya, bentuk wujud aslinya. Barakallahu fikum. Saking besarnya makhluk ini, Jibril, barakallahu fikum. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya saja menutupi ufuk. Apalagi kalau 600, barakallahu fikum. Begitu besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga Rasul didatangi oleh Jibril senantiasa dalam wujud manusia biasa. Barakallahu fikum. Sampai para sahabat pun tidak tahu kalau itu Jibril. Mereka menuntut agar supaya malaikat diturunkan untuk menemani Rasul ini dalam berdakwah. Au yulqa ilaihi kanzun, atau diturunkan langsung kanzun. Kanzun itu artinya harta benda yang berlimpah langsung dari langit. Emas, perak sekian banyak. Sehingga tidak perlu kerja, tidak perlu usaha, tidak perlu, pokoknya tinggal langsung memanfaatkannya. Atau Rasul ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni kebun yang produktif senantiasa, tinggal langsung petik-petik aja terus, panen-panen saja terus. Barakallahu fiik. La haula wa illa billah. Mereka menuntut barakallahu fikum, Rasul itu seperti malaikat. Allahul musta'an. Mereka mengatakan, "Mali hadza ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq?" Kenapa Rasul ini masih barakallahu fikum makan makanan dan keluar masuk pasar untuk kerja atau untuk mendapatkan rezeki? Subhanallah. Mereka mengatakan manusia biasa. Apa istimewanya dia dari kami? Kenapa tidak kami yang diberikan wahyu? Demikian modelnya mereka. Ini ucapan-ucapan yang diucapkan sehingga sempit dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ja'a ma'ahu malak. Kalau di sini mereka mengatakan laula unzila alaihi kanzun. Kenapa tidak diturunkan langsung harta benda yang berlimpah dari langit? Au ja'a ma'ahu malak, atau dia datang bersama dengan malaikat. Allah Subhanahu wa taala kuatkan rasulnya dengan kata-kata innama anta nadhir. Engkau itu wahai rasul hanyalah nadir, pemberi berita, penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Adakah malaikat turun atau engkau diberi rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa, itu bukan urusan engkau. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Innama anta nadhir. Yani Allah Subhanahu wa taala mengingatkan rasulnya bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya sudah begitu modelnya. Apa yang dikatakan kepada engkau dari kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek, menghina, merendahkan, memberi julukan-julukan yang tidak benar, itu pula yang didengar oleh para rasul sebelum engkau. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Tidak ada satu kata pun yang dikatakan kepada engkau bahwa engkau gila, engkau tukang sihir, engkau tersihir, engkau tukang syair, engkau pendusta, engkau macam-macam. Kata-kata itu pun, ya, itu kata-kata itu pula yang telah diucapkan oleh umat-umat yang menentang di zaman dahulu kala terhadap nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Maka hendaknya kau sabar. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala wa laqad kuddibat rusulun min qablika fasabaru. Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Usaha pembunuhan bahkan dibunuh mereka. Fasabaru bimakutin ala makudibu wa udu. Mereka didustakan, bahkan mereka disakiti. Sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu menguasai, menjaga, mengurusi seluruh makhluk-makhluknya. Am yakuluna iftarah, atau mereka mengatakan kata-kata Al-Qur'an ini adalah yakni karangan-karangannya sendiri, karangannya Muhammad, tulisannya Muhammad. Barakallahu fiikum. Am yakuluna iftarah. Mereka meragukan Al-Qur'an. Dan ini banyak diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Maka Allah SWT mengatakan kul fa'tu bi asyri suwarin mitsli. Katakan wahai Rasul kepada mereka, datangkan 10 surah yang serupa dengannya. Bahkan di ayat yang lain satu surah saja. Fa'tu bi suratin min mitsli. Satu surah saja kalau mampu. Oleh sini katakan 10 surah. Barakallahu fiikum. Muftarayatin, yang kalian ada-adakan, yang kalian karang. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggil semua siapapun yang bisa kalian panggil untuk kerjasama, tolong-menolong dalam pengadaan surah-surah ini yang serupa dengan Al-Qur'an yang kalian anggap itu adalah ucapannya Muhammad atau tulisannya Muhammad. Masya Allah. Baik. Panggil semua jinkah, apakah, siapakah, panggil semua orang cerdas, orang jenius, panggil semuanya. Ini tantangan masih berlaku sampai sekarang ini, sampai hari kiamat. Baik. Makanya dikatakan Al-Quran itu mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tantangannya sampai sekarang berlaku sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa melakukannya. Sehebat apapun dia. Baik. Kenapa dikatakan dan dipastikan tidak akan ada yang mampu untuk mendatangkannya? Karena namanya juga mukjizat. Dan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah. Ucapan Allah tidak akan sama dengan ucapan siapapun. Karena ucapan Allah adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat Allah laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan apapun dan siapapun. Barakallahu alaikum. Jadi tidak akan pernah ada seorang pun yang mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an ini. Sehebat apapun. Padahal terkenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syu'ara berada di puncak-puncak kejayaannya. Baik. Puncak-puncak kejayaan, kehebatan dan keluar biasaan mereka dalam apa? Dalam melantunkan bait-bait syair. Barakallahu fiikum. Sampai orang-orang yang hebat dalam masalah syair, ketika mereka mendengar Al-Qur'an, langsung mereka mengatakan ini bukan ucapan manusia. Barakallahu fiikum. Ini bukan ucapan-ucapan syair. Masya Allah. Karena mereka sangat tahu seluk-beluk. Barakallahu fikum, dari ucapan manusia itu seindah dan sebagus apapun. Sementara ini, barakallahu fikum, mereka tidak didapati dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah dan tidak serupa dengan ucapan siapapun. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan di ayat yang ke-14, barakallahu fikum, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Kalau mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah SWT, "Illam taf'alu wa lan taf'alu." Kalau kalian tidak mampu dan kalian pasti tidak akan mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an. La haula wa la quwwata illa billah. "Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah." Ketahuilah bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la ilaha illa hu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, fahal antum muslimun? Tidakkah kalian semestinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri? Wallahul musta'an. Kalau kalian mengaku tidak mampu, tidak mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an, padahal mereka seandainya mampu, mereka akan melakukan dengan secepat kilat, mereka akan mengusahakannya. Baik, tapi karena mereka memang tidak mampu, ya mereka tidak bisa apa-apa. Baik, Allahu musta'an. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.